sepi dah. Iya, iya. Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua. Woi, ada Neng Wika. Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh. Wah, rumahnya. Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh. Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah. Kres-kres bawang gorengnya juga endes. Wah, porsinya mantul, bikin full. Iya dong, fantastis. Siap, cantik. Eh, mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak. Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika? Iya kan? Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap. Jelas, irit lagi. Neng Wika, nambah lagi ya. Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.